可不可以 bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman rasanya Terima kasih. Terima kasih. Aku tak ingin mati oleh peluru perang. Ku rela mati dan ditelan senyumanmu. Sama tergoda. Masa yang gara-gara senyummu, atau melayang-layang bagai di landak perang. Sumpah mati kalau kau tak percaya. Coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu.